bukan salah kita. Sayangku, ini bukan mauku. Mungkin memang jalan kita harus berpisah. Kini aku pergi, tinggalkan dirimu. Tak pernah terbayangkan ini terjadi. Relakan kisah kita berbuah jadi kenangan. Walau sakit di dada terasa berat. Salahku, bukan salah kita.